Singgulan lu sebenarnya enak gitu. Super ya. Huruf jar sudah selesai ya. Masuk pelajaran 5. طيب ندخل إلى الدرس الخامس. الدرس الخامس المحاورة بين سعيد وياسر. هذا محاورة أو محادثة. محاورة محادثة سماء يعني artinya percakapan بين سعيد wa yasir. Nah, kita baca muhadatsah ini. Sa'idun akitabu Muhammadin hadha ya yasir. Abadu Sa'idun akitabu Muhammadin hadha ya yasir. Nah, هذا كتاب حامد. لا لا هذا كتاب حامد. سعيد أين كتاب محمد؟ سعيد أين كتاب محمد؟ ياسر هو على المكتب هناك. ياسر هو على المكتب هناك. سعيد أين دفتر عمار؟ سعيد أين دفتر عمار؟ ياسر هو على مكتب المدرس. ياسر هو على مكتب المدرس. سعيد قلم من هذا يا علي؟ سعيد قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. سعيد أين حقيبة المدرس؟ سعيد أين حقيبة المدرس؟ علي هي تحت المكتب. طيب الآن اقرأوا هذه المحاورة بينكما. حماد هما كيكي حماد سعيد kemudian كيكي ياسرnya yang jadi ahlinya siapa Bagas ya yeah. طيب اقرا الكتاب محمد هذا يا ياسر يا ياسر يا ياسر الكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد حامد حامد اين كتاب محمد هو على المكتب هناك هناك أين دفتر عمار هو على المكتب المدرس طلب من هذا يا علي هذا طلب المدرس أين حقيبة أين حقيبة حقيبة أين حقيبة المدرس ya tahta maktabi. Sebelumnya kita diberitahukan pembacaan kalimat-kalimat ini dengan dhammah ya, imma dhammah saja atau dhammah tanwin. Itu kalimat-kalimat yang sudah di diberitahukan penulisannya atau penempatannya dalam sebuah jumlah. Seperti hadza kitabun, hadza ma hadhihi apa hadza masjidun hadza baitun. Nah, kemudian di pelajaran keempat kita diberitahukan tentang pembacaan kalimat-kalimat tersebut dengan harokat kasroh yaitu ketika kalimat itu didahului oleh huruf-huruf jar yang sudah diberitahukan kepada kita bahwa huruf jar itu diantaranya min, ila, fi, dan ala. Dalam pelajaran ini ada kalimat yang kita baca kasroh tapi tidak didahului dengan huruf jar. Kenapa bisa? Nah, kaidahnya seperti itu. Jadi yang kasroh itu tidak selamanya kita menemukan kalimat itu didahului dengan huruf jar, tapi kalimat itu dibaca kasroh ketika ada dua kalimat, misalkan kalimat kitabun dengan Muhammadun, kitabun dan Muhammadun. Asalnya dua-dua kalimat atau kedua kalimat ini dibaca dhammah. Kitabun artinya kitab, kemudian Muhammadun artinya Muhammad. Ketika kalimat ini dibaca seperti asalnya, maka ini tidak ada hubungan antara kitab dengan Muhammad. Nah, tapi ketika ada hubungan yang dimaksud dengan penulisan kitab dan Muhammad yang akan diartikan nanti bahwa kitabnya ini adalah kitabnya Muhammad kepemilikannya, maka kalimat yang kedua ini dibaca kasroh selamanya. Kitabun dengan Muhammadun jadi kitabun Muhammadin. Nah, kemudian tanwinnya ini didomahkan saja, ya, tidak dibaca tanwinnya. Kitabu Muhammadin baitun dengan yasirun, jadi baitu yasirin. Qalamun dengan aliyun, jadi qalamu. Nah, jadi ada kalimat yang dibaca kasroh tidak didahului dulu dengan apa, huruf jar, ya, tapi dia didahului dengan kalimat yang semisalnya, yang kayak gini itu disebut kalimat isim. Ya, kalau ada dua isim, ya, yang seperti ini dan menunjukkan kepemilikan untuk kalimat yang kedua, maka kalimat yang kedua ini selamanya harus dikasroh. Kalau misalkan kalimatnya seperti ini, Muhammadun atau Hamidun, maka ditanwin lagi. Tapi kalau misalkan seperti Al-Mudarrisu, Qalamul Mudarrisi, Haqibatun, jadi Haqibatul Mudarrisi, karena ada alif lam maka tidak ada tanwin. Yang penting kalimat yang kedua setelah kalimat isim yang pertama, maka yang kedua ini dikasroh. Nah, ini dalam pelajaran ini kaidah baru yang beritahukan kepada kita untuk membaca kalimat yang kedua jika ada dua kalimat yang bergandengan. Ya. Baik, kemudian tadi kita menemukan kalimat yasiru. Padahal sebelumnya disebutkan sa'idun wa yasirun. Kenapa tidak yasirun? Ya. Ini kalimat-kalimat seperti itu kalau sudah terletak setelah ya, maka tidak boleh tanwin. Tapi harus dhammah. Ya. Yasirun jadi ya yasiru. Lihat, hadza kitabu Muhammadin. Ya, asalnya kitabun dengan Muhammad. Sa'id menanyakan, ini kitabnya Muhammad bukan? Ya, kepada Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Kata Yasir, la, hadza kitabu Hamidin. Nah, Hamid ini sama dengan Muhammad. Jadi pembacaan kalimat ini tadinya adalah Hamidun. Ya, Muhammadun, Yasirun. Ini nama-nama yang dibaca dengan tanwin. Beda dengan Aminatu, Fatimatu, Zainabu, Talhatu. Itu kalimat-kalimat yang tidak bertanwin. Kata Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Yasir huwa alal maktabi hunaka. Adapun kalimat al-maktabi di sini kasrahnya dengan ala, ya, yaitu dengan huruf jar. Aina daftaru, aina daftaru ammarin. Nah, ini sama daftarun dengan ammarun. Kedua kalimat ini menjadi kepemilikan. Maksudnya adalah daftarnya Ammar, ya, daftarnya Ammar. Jadi dalam bahasa Arab tinggal diubah seperti itu, yang nantinya dalam latihan akan diberitahukan bahwa yang seperti ini namanya dinamai dengan idhofah, ya, idhofah. Yang seperti ini itu dinamai dengan idhofah. Idhafatul ismi ilal ismi, menyandarkan daftar kepada amal. Ini tuh namanya penyandaran, ya. Penyandaran yang artinya menjadi kepemilikan. Arti dari idhafah ini menyatakan tentang kepemilikan. Daftarun dengan amal, buku ini amal, bukunya amal, daftaru amalin, kitab Ali, kitabnya Ali, kitabu Aliin. Nah, seperti itu. Awal itu, awal itu idhofah penyandaran. Huwa ala maktabil mudarrisi. Asal katanya maktabun adalah meja. Al-mudarrisu guru. Kalau mejanya guru, bukan mejanya, berarti bukan mejanya muridnya, tapi ini meja guru. Maka meja guru dibaca dengan maktabul mudarrisi. Qalam man hadha ya aliyu. Nama tadinya aliyun menjadi aliyu. Qalam man hadha ya aliyu, hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi, dia tahtal maktabi. Ada kalimat tahta, nanti kita akan menemukan kalimat fauqa, akan menemukan kalimat amama, waro'a. Nah, kalimat-kalimat isim yang terletak setelah ini sama dengan tadi, baitun dengan hamidul maqolamu, dengan aliyin. Kalimat yang kedua mesti dibaca kasroh, tahtal maktabi, amamal maktabi. Terus apa? Wara'al baiti misalnya. Nah, baik. Tiga orang lagi. Ya, Pak, sekarang. Berita Bu Ma'mar sama antum kata lagi. Nah, kayak tadi baca. Abu Sa'id, Yasir, Ali. Kitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. La, hadha kitabul Hamidin. Kitabu. Hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunar. Nama. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabi al-mudarisu. Al-mudarisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarisi. Hadha qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarisi. Aina hakibatul mudarisi? Hiya tahtal. Hiya tahtal maktabi. Maktabi. Ini kalau dihafal biasanya cepat untuk melancarkan muhawarah. Apa kemudian dipraktekkan biasanya seperti itu, kalau apa muhammarah atau muhadata yang kita dapatkan dalam pelajaran. Nah, ada yang tidak tahu artinya Hunaka, di sana. Hunak. Ya. Kalau ada kafnya, hunak. Kalau tidak ada kafnya, huna. Ya, tidak ada kafnya, huna. Hunaka. Ya. Di sana dan di sini. Kalau tahta itu gambarnya ini tahta. Kalau kalamu tahta kitab. Tahta kitab. Nah, kalau kalamu fauqal kitab. Itu tahta. Tahta ini kebalikannya. Fauqa. Nah, ada lagi. Sekarang masuk kepada tamarin. Tamarin bahasa antik ini ceritanya. Baca perintahnya. Ajib. Ajib. Al is al asilati anil asilati anil asilati asilatil atiati atiati. Nah, at-tamrinul awwalu ajib. Nah, menemukan kalimat yang seperti ini nanti, apalagi kalimat ini terletak setelah judul tamarin. Kemudian ada nomor satu, at-tamrinul awwalu. Itu artinya apa? At-tamrinul awwalu. Maka baca dengan tadi suaranya ajib, ya, bukan ajab, tapi ajib. Nah. Anil as'ilatil atiyati. Menemukan kalimat al as'ilah al atiyah itu dibacanya al as'ilatil atiyati. Kita baca kasrah karena di sini ada an. An ini teman-temannya yang kemarin. Fi, ila, min, ala. Nah, nambah lagi sekarang an. An ini termasuk pada teman-temannya yang kemarin yang disebut dengan harful jar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Artinya apa? Ajib. Nah, jawab al asilah ini al asilatu al asilah asal katanya sualun atau as sualu, ya, soal as soal. Maka ketika diubah kepada pertanyaan yang banyak, jadi jamak, disebut al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal, gitu. Al-atiyah, atiyah itu asal katanya yang akan datang. Al-atiyah, atin yang datang. Al-atiyah. Kenapa al-atiyah? Asalnya itu al-ati. Al-ati. kalimat al-atiyah. Al-atiyatu ini tuh sama dengan al-ati. Al-ati, tapi penggunaannya yang di sini itu harus yang ini, yang di sini itu al-as'ilah. Kenapa? Karena sebelumnya kalimat al-as'ilah ada tak dalam bahasa Arab itu. Kalau yang sebelum ini apa? Kalau kalimat yang tadinya itu ada tak, maka yang mengiringinya juga harus sama ada tak. Jadi penulisan ini dengan ini sama bentuknya. Tapi yang ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang berujung dengan kalimat ini, tak. Al-as'ilatu al-atiyatu. Ya. Kalau as-su'al, as-su'alul ati. Dalam bahasa itu begitu. Kalau enggak ada tak, jangan juga ada tak. Ininya. Ya. Nah, kalimat-kalimat ini, kalau tidak ada alif lam, jadi begini penulisannya, atin. Ini sama dengan ini, ya. Bedanya ini tidak ada alif lam, ini ada alif lam. Jadi aturannya kalimat ini kalau ditulis dengan alif lam jadi begini, al-ati. Kalau tidak pakai alat alif lam atin. Bagaimana yang ininya? Ya tinggal begini aja, atiatun. Nah, jadi ianya muncul lagi. Nanti dalam bahasa Arab setelah kita masuk mungkin di halaman 3 apa? Buku 3 atau ya. Yang tanwin ini disebut dengan tanwin iwad. Tanwin iwad. Iwad itu nulisnya begini. Iwad. Mengingatkan kita kepada ucapan ulama. Apa? Coba ingat. Man man man taraka syai'an awadallahu khairan minhu. Iwad. Man taraka syai'an lillah. Artinya siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan anaknya, istrinya, saudaranya, negaranya, negerinya, daerahnya, apa saja syai'an termasuk ke situ. Ya. Apa kebiasaan-kebiasaannya lillah, ya karena demi menyelamatkan agama Allah. Awadallahu khairan minhu. Awadallahu itu artinya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Jadi yang ditinggalkan tadi akan ada gantinya, bahkan kata Allah, kata para ulama, khairan, yang lebih baik. Kalau tadinya dianggap sebagai teman yang baik, sesuatu yang baik, ketika ditinggalkan Allah nanti akan ada yang lebih baik lagi temannya, ya gitu. Dan itu masing-masing insyaallah mengalami, ya. Karena dulu pernah teman punya teman-teman baik sekali. Sekarang tentu menjadi teman-teman yang lebih baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya. Nah, makanya ini kalimat awd, awwadha menggantikan, iwad menggantikan. Ini menggantikan apa? Terlihat di sini. Nah, ini ternyata yang digantikannya. Huruf ya digantikan dengan tanwin. Tanwin. Makanya tanwin ini disebut tanwin iwad. Tanwin ya menggantikan huruf. Atiyatun. Atin. Al-ati. Nah, ini nanti yang disebut dengan teman yang tadi. Kalau yang tadi yang tidak ada titiknya disebut maksur. Kalau yang sekarang yang disebut dengan manqus dalam bahasa Arab itu nanti. Nanti, wah ini gimana? Apa lagi? Nanti ada lagi. Ini cuma mengenalkan saja. Jadi as-su'al al-as'ilatu tadi itu asalnya dari as-su'al. Ya, as-su'al. Kemudian al-atiyatu ini penggunanya harus yang ini, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang ini. Ya, tapi yang ini karena kalimat sebelumnya adalah al-as'ilah yang berujung dengan ta' marbutah. Yang menyertai kalimat ini yang seperti ini harus sama. Kalau di sini kasroh, di sini juga kasroh, maka nanti baca yang seperti ini jangan salah lagi. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah soal-soal berikut ini. Dan maka baca soalnya. Siapa yang mau jawab? Di samping ini jawab. Baik. Aina kitabu al-maktabi? Wa ala kitabi kunaka. Wa ala kitabi al-maktabi kunaka. Nah, al-maktabi kunaka. Terus? Aina kitabu al-maktabi? Wa ala al-maktabi al-maktabi. Wa ala al-maktabi mudah mudah risi. Alif lam pada maktab hilangkan. Wa ala. Wa ala maktabi. Maktabil mudah. Nah, maktabun dengan al mudah risu. Jadi maktabul mudah risi. Karena maktabnya sekarang didahului oleh ala, maka dibaca maktabi. Wa ala maktabil mudah risi. Terus. Aina hakibatul mudarisi. Nah. Ya, tahta maktabi. Ya, tahta. Baik. Baik, Bapak Evan, kita akhiri dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Namun kalau di depan insya Allah kita kembali ke markas di PT Pos insya Allah. Jazakumullah khairan.